مفتاح الجنه لا اله الا الله. Kalau bisa boleh mengikuti ya. Miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Miftahul Jannah la ilaha illallah Miftahul Jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha Ilah. Terima kasih. Assalamualaikum.